dia dibutuhkan kecerdasan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar, untuk mengambil keputusan yang adil, tidak berat sebelah. Dan seluruh keputusan yang adil pasti sesuai dengan syariat Islam, karena agama Islam mengajak kepada keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Maka seorang qadhi harus berilmu, cerdas, dan pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar, pandai membuat keadilan, sehingga yang punya hak dibela dan yang menzalimi dihukum. Ini tugas qadhi. Dan seorang qadhi diharuskan menjadi orang yang bersabar. Dan tidak mudah terpancing emosi. Dan ketika dia terpancing emosi, dilarang secara syariat untuk membuat keputusan. Karena keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi adalah keputusan yang sering mengikuti emosi. Karena manusia punya perasaan. Di antara perasaan manusia yang ada adalah rasa marah. Dan manusia sering hanyut dalam perasaannya. Sehingga yang diambil keputusan oleh manusia sesuai dengan apa yang sedang ada di dalam perasaannya. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena mengambil keputusan saat sedih. Kenapa ada orang yang meninju dan memukul, memecahkan kaca-kaca di rumahnya? Karena keputusan yang diambil mengikuti perasaan emosi. Kenapa ada orang yang tiba-tiba mengucapkan kata cerai kepada istrinya? Karena keputusan diambil dalam keadaan perasaan yang sedang emosi. Manusia akan mengambil keputusan sesuai dengan perasaan yang sedang ada di dalam jiwanya. Dan akan terikut arus perasaan itu. Hal ini terjadi kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Rasa ibanya kepada orang yang tertindas, perasaan kasihannya kepada kaum du'afa, dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Keraskan lagi mic-nya, kurang keras. Tambah volumenya, barakallahu fiik. Dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Berpihak kepada orang-orang lemah, mencintai orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang lemah. Itu sifatnya para nabi dan para rasul, termasuk Nabiullah Daud alaihi salam. Dan ketika datang dua orang yang mengadu kepada Nabi Daud, memulai yang berbicara yang punya satu ekor kambing. Lalu dia katakan, saudaraku ini punya 99 kambing, aku punya satu kambing saja. Siapa yang lemah? Yang satu kambing. Siapa yang kuat? 99 kambing. Akhirnya Nabi Daud perasaannya condong kepada yang lemah, karena dia mencintai dan sangat kasihan kepada yang lemah radhiyallahu anhu wa arda. Dia katakan, inna hadha akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah, faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Yang 99 kambing mengatakan, berikan kepadaku satu kambing itu, lengkapkan bilangan 100 untukku. Wa'azzani fil khitab. Dan ketika ngomong, diskusi, dia menang. Dia yang punya 99 kambing apa? Menang. Ngobrol apa? Apa namanya itu? Hah? Bukan. Ini pengaduan seorang yang punya kambing satu. Dia ketika ngomong sama saya kalah. Dia yang menang, yang punya 99 kambing. Langsung Nabi Daud memberikan keputusan tanpa mendengar dari yang 99 kambing. Punya 99 kambing, apa yang terjadi? Kenapa kau minta? Dan sudah ada indikasi dia menang. Ketika debat menang, sudah terjadi perdebatan, namanya orang bertengkar, debat apa tidak? Debat. Wa'azzani fil khitab. Ketika ngomong dia menang. Kata yang satu kambing, punya satu kambing. Namun itulah para nabi dan para rasul. Hati mereka terlalu lembut untuk disakiti orang-orang lemah, untuk dianiaya orang-orang yang tidak mampu. Dan itu sifat yang harus kita miliki, saudaraku. Hiduplah dengan penderitaan kaum muslimin. Apa yang mereka rasakan, orang-orang lemah, apa yang mereka tidak punya, apa yang mereka inginkan. Nikmat berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka bisa, apa yang mereka inginkan, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Bisa tenaga, tenaga. Bisa nasihat, nasihat. Bisa pinjaman, pinjaman. Karena Allah sangat dekat dengan orang-orang lemah. Dan Nabi Muhammad sangat mencintai orang-orang lemah. Nabi SAW mengatakan, ibghuni fi du'afaikum, cari saya di tengah orang-orang lemah dari kalian. Kalau ingin dekat dengan Nabi SAW, cari orang-orang lemah. Dan Nabi Daud hanyut dengan perasaannya itu, sehingga langsung Nabi Daud membuat keputusan, laqad zalamaka. Dia yang 99 kambing punya 99 kambing telah menzalimimu. Bisuali na'jatika ila ni'ajih, ketika dia minta kambingmu yang satu untuk melengkapkan 99 kambing yang dia miliki. Apakah Nabi Daud sudah mendengar dari pihak kedua? Belum. Ditegur oleh Allah Nabi Daud alaihissalam. Intinya adalah manusia hanya dalam perasaan, dan keputusannya akan seiring dengan perjalanan perasaannya itu. Perasaan iba membuat Nabi Daud memenangkan yang lemah, yang punya satu kambing. Namun itu pincang secara syariat, karena harus didengar apa hujah yang punya 99 kambing. Apatah lagi yang punya satu kambing telah memberikan indikasi, wa'azzani fil khitab, ketika debat saya kalah, dia yang menang. Berarti ada apa-apanya. Mungkin dulu dipinjamkan pakai batas waktu, mungkin dulu ada kesepakatan sehingga harus dikembalikan kepada yang punya 99 kambing, sehingga di dalam debat pun yang punya satu kambing pun kalah. Namun perasaan bisa menarik keputusan. Hal yang sama ketika orang sedang marah, maka keputusannya pun akan bisa hanyut oleh rasa marahnya, terikut arus marahnya. Orang kalau sudah marah, biasanya apa yang dia buat, keputusan yang dia buat itu mengikuti alur marah. Betul tidak? Apapun yang dia buat, entah perbuatan dalam bentuk amalan, pukulan, atau perbuatan dalam bentuk ucapan, itu akan sejalur dengan arus marahnya. Kalau dia sedang dalam keadaan tidak marah, tak akan melakukan itu. Ada rumus hidup berjudul rumus stabil dan tidak stabil. Untuk kita sendiri. Untuk diri kita sendiri ada rumus stabil dan labil. Labil dan stabil. Jangan ambil keputusan ketika kita labil. Namun ambillah keputusan. Namun ambillah keputusan di saat kita sedang stabil. Karena ketika kita labil, keputusan kita condong keliru. Dan banyak hal yang membuat manusia sedang labil. Yang paling besar, marah dan emosi. Dia dalam keadaan labil. Pasti keputusannya itu condong keliru. Kalau diambil dalam keadaan labil. Ana dapat ilmu ini ketika sedang tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa adalah satu sifat, satu kondisi di mana kondisi manusia labil. Karena sedang tergesa-gesa. Lihatlah antum. Antum tergesa-gesa naik motor, akhirnya helm tinggal. Balik lagi kan? Ya. Ada sesuatu yang tinggal gitu. Karena tergesa-gesa. Akhirnya pengen cepat jadi tambah lambat. Manusia labil begitu. Jadi suatu hari anak tergesa-gesa. Ya kalau tergesa-gesanya Ustaz gak lebih daripada pengajian terlambat itulah sebenarnya. Ya kan? Anak pakai sepeda motor di pasar pusat. Di belakang anak ibu-ibu ngobrol sama kawannya. Kita mau mundur di parkiran. Dia menghalangi kita sambil ngobrol sama kawannya. Dia udah melintang mau pergi. Akhirnya karena kita labil, kita keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau kita keluarkan dalam keadaan stabil, kayak mengatakan untuk bu, kalau mau keluar depan bu, jangan di sini, anak mau keluar. Itu tidak akan mengucapkan kalau ada dalam keadaan stabil. Enggak juga kalimat yang parah memang. Tapi kalimat yang seperti itu tak akan anak ucapkan. Kalau seandainya anda dalam keadaan stabil. Tapi keadaan labil itu. Dan ibu ini diam juga. Lanjutkan obrolannya. Tambah lagi satu perasaan namanya. Marah juga lagi. Udah dikasih tahu. Tambah dua. Kalau dua, tambah tidak. Tambah labil dia. Tapi intinya adalah labil tadi. Banyak sifat, banyak keadaan membuat manusia labil. Contohnya, marah, tergesa-gesa, sedih, gembira yang berlebihan. Coba lihat orang bergibah berlebihan. Dia joget-joget, padahal gak mungkin dia joget kalau seandainya. Stabil. Nampak sama muridnya, baru malu dia. Cingkrang-cingkrang, maksud joget itu bukan jogetnya orang yang fasik. Goyang-goyangnya orang yang beriman gitu maksudnya. Antum paham makna maksud? Loncat-loncat atau apa gitu. Jingkrak-jingkrak. Coba lihat orang menang. Main bulu tangkis menang gitu. Coba lihat. Juara satu. Apa yang dia lakukan? Teriak-teriak kan? Kalau dia stabil gak akan teriak-teriak. Ustadz lagi. Namun dia lakukan sesuatu dalam kondisi dia sangat sangat bahagia gitu loh. Sangat gembira, dan kondisi sangat gembira pun kondisi labil. Hati-hati, jangan buat keputusan di saat gembira. Di saat gembira akan meminang istri yang sangat kita idam-idamkan untuk jadi istri kita. Lalu istri membuat syarat, gak boleh poligami. Oke. Hati-hati. Hah? Antum terlalu gembira, jangan buat keputusan dulu. Ternyata istri yang dinikahi itu gak punya anak. Ayo. Betapa beratnya hidup. Bertahun-tahun akan hidup bersama wanita yang tidak bisa memberikan anak. Dan juga kita telah memberikan keputusan di saat kita sedang labil. Bahwa kita tak akan menikah lagi. Berat gak? Berat. Dan itu terjadi. Bukan tidak terjadi. Di Pekanbaru ada. Anak gak mau kasih tahu orangnya aja. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat. rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan ambil keputusan di saat kita sedang apa? Apalagi qadhi. Kita saja yang pribadi, jangan ambil keputusan di saat labil. Apalagi qadhi. Karena keputusan itu condong ke arah yang salah. Terikut perasaan. Perasaan marah banyak menzalimi orang lain. Perasaan terlalu sedih menzalimi diri sendiri. Begitu. Nah, seorang qadhi, walaupun dia punya ilmu, walaupun dia punya iman, walaupun dia punya takwa, dia manusia. Dia manusia. Dan ketika seorang marah, setan sangat dekat dengannya. Oleh karena itu marah diidentikan dengan api. Orang lagi marah, yang keluar di gambar itu api apa salju? Ah, api. Karena setan terbuat dari api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang marah, aku tahu apa sesuatu yang dia ucapkan. Kalau dia ucapkan, akan hilang apa yang dia dapatkan dari rasa marahnya. Kata Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan itu. Karena marah datang dari syaitan. Marah datang dari syaitan. Dan syaitan sangat suka orang yang marah. Oleh karena itu obatnya ucapkan, tapi diucapkan dengan menghayati bacaan, bukan ucapannya orang latah. Ada juga orang berzikir tapi latah, bukan itu yang dimaksud. Zikir yang berasal dari hati. Billahi minasyaitonir rajim. Ini dari syaitan. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kata Nabi, kalau dia ucapkan dengan penuh penghayatan, hilang rasa marahnya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, marah itu dari syaitan, maka padamkan dengan air. Beruduklah. Beruduklah. Kemudian cara lain kalau marah, kalau kita dalam keadaan berdiri, duduk. Dalam keadaan duduk, marah, berbaring. Kita kan condongnya berbeda, Pak. Kita lagi dimarah-marahi orang, lagi duduk, kita berdiri kan. Mau apa kamu? Ya kan? Salah. Harusnya ketika orang marah-marah ke kita dalam keadaan duduk, kita berbaring. Dia pun bingung, ini orang kok berbaring. Kita enggak, Pak. Lagi duduk, orang marah-marah sama kita berdiri itu. Lalu nanya sama dia, kamu mau apa? Syaitan senang. Ala kulli hal, bahwa jangan ambil keputusan di saat kita marah. Berkali-kali ana didatangi seorang suami dan mengatakan, menyesal ana ustaz, ana ceraikan istri ana. Namun ana sedang marah ustaz. Akhi fiddin, cerai adalah bukanlah pelampiasan emosi. Talak bukanlah pelampiasan emosi. Antum kalau mau emosi dilampiaskan, tinju tuh dinding. Bila perlu sampai berdarah-darah tangan antum, silakan. Tapi jangan sakiti wanita dengan talak. Talak itu kalau diucapkan kepada wanita walaupun hanya gertakan, itu pedih di hatinya. Karena dia merasa dirinya sudah tercampakkan dari rumah tangganya, dari orang yang ia cintai bernama suami. Maka jangan jadikan kalimat talak adalah kalimat ancaman. Anda laki-laki, jangan ancam orang lemah. Percuma. Itu namanya diktator. Nah, kita baca hadisnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Muslim berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان. Kata عبد الرحمن بن أبي بكر, aku menulis kepada عبيد الله بن أبي بكر, saudaranya, وهو قاض بسجستان, dan dia waktu itu menjadi qadhi di negeri Sijistan. Sijistan kalau ana tidak salah sudah mengarah-ngarah ke arah apa? Arah yang sipit-sipit matanya bukan Cina apa? Soviet. Soviet. Sijistan sudah mengarah ke sana. Kalau ana tidak khilaf. Yang ditulis di dalamnya adalah Allah tahkuma bainatnaini wa anta ghabban. Jangan engkau membuat keputusan hukum antara dua orang yang berseteru dan engkau dalam keadaan emosi. Jangan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkumu ahadun bainatnaini wa huwa ghabban. Jangan salah seorang di antara kalian membuat keputusan hukum, membuat qadha antara dua orang yang berseteru, wa huwa ghabban. Dan dia ketika itu dalam keadaan emosi. Larangan dari Nabi kita tercinta SAW untuk hakim membuat qadha dalam keadaan emosi. Kenapa? Alasannya sudah kita sebut tadi, bahwa sering keputusannya itu salah karena dia mengambilnya dalam kondisi labil. Dan tambahan kondisi labil adalah sangat takut. Sangat apa? Takut. Pokoknya yang berlebih-lebih itu labil semua itu. Berlebih dalam emosi, berlebih dalam gembira, berlebih dalam sedih, berlebih dalam takut, berlebih dalam terlalu berharap. Itu keputusan yang akan labil. Keputusan yang diambil condong salah karena terlalu berharap. Maka orang yang terlalu berharap kepada manusia, coba lihat, dia rela melakukan hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah demi harapnya kepada manusia, karena dia sedang dalam keadaan labil. Nah, seorang hakim ketika dia emosi, dia tutup majelis muhakamah. Dia harus tutup majelis muhakamah. Pergi kalian dulu, balik kapan waktu, atau tentukan waktu kapan balik. Kenapa? Karena hakim harus dalam keadaan stabil membuat keputusan, supaya ilmunya bisa dia praktekkan dalam hukumnya, supaya dia benar-benar bisa memberikan keputusan yang hak antara dua orang yang berseteru. Sering sekali kita didatangi oleh orang yang berseteru, namun rata-rata orang yang berseteru itu satunya laki-laki bernama suami, satunya perempuan bernama istri. Dan kadang-kadang kita tidak mau terima karena memang kondisi kita sedang labil. Kondisi sedang labil. Bisa terlalu sedih, bisa terlalu lelah, bisa terlalu apa gitu. Sehingga dalam kondisi labil kita tidak berani menerima orang yang datang mengeluhkan rumah tangganya kepada kita. Karena ketika itu kita akan dituntut untuk memahami masalah, melihat dan mencerna masalah, siapa yang benar, siapa yang salah, kebenarannya berapa persen. Kalau suaminya benar 60%, berarti salahnya 40%. Begitu. Berarti benar istrinya 40%, salah istrinya. Kalau suami benar 60%, berarti istri benarnya 40% dan salahnya 60%. Selalu begitu. Kalau kesalahan pada istri senilai dengan kurang dari 100%, itulah kesalahan pada suami. Kebenaran pada suami berapa persen? Kurangnya dari persen 100%, itulah kebenaran suami, dan begitu seterusnya. Karena orang yang sama-sama benar itu mustahil bertengkar. Baik, sampai di sini pertemuan, sampai di sini materi kita lanjutkan dengan tanya jawab. karena kita diganggu oleh suara suara pesawat yang bolak-balik. Silakan dengan pertanyaan-pertanyaan antum, dan jangan buat keputusan apapun, apalagi membuat keputusan antara dua orang yang sedang menghadap kepada kita, dan keputusan apapun di rumah tangga, bersama anak-anak, bersama sahabat, bersama handai taulan, di sekolah, dimanapun. Jangan membuat sebuah keputusan, sebuah aksi, sikap, sifat, kalimat dalam keadaan labil. Wallahu a'lam. Nah. Silakan dengan pertanyaannya, dan kita lanjutkan setelah azan berkumandang insyaallah taala, sampai kita melaksanakan salat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, semoga ana tidak emosi dengarkan pertanyaannya. Antum pernah emosi enggak? Berarti antum manusia. Kalau tidak pernah emosi itu bukan manusia namanya. Rasul pun pernah emosi. Tapi emosi Rasul, camkan ini baik-baik. Emosi Rasul tak pernah dalam urusan dunia. Emosi Rasul tak pernah dalam urusan dunia. Pasti emosi Rasul itu dalam urusan agama. Yang sudah faham masih melanggar, Rasul marah. Agama disepelekan, Rasul marah. Sunnah yang apa, sesuatu yang Allah ajarkan kemudian dilanggar, Rasul marah. Mu'adz bin Jabal terlalu lama membaca Al-Quran sehingga orang yang sholat di belakangnya gak sanggup mengikuti, Rasul marah. Jadi Rasul tak pernah marah dalam urusan dunia. Beda kita di situ dengan marahnya Rasul. Kita emosi kita selalu dalam urusan dunia. Tak ada emosi dalam urusan agama. Anda ingat suatu saat ada ikhwan kita yang sedang tidak nyaman dengan Radio Hidayah, mendatangi salah seorang ikhwan pengurus Radio Hidayah. Lalu mengatakan, ada apa kalian dengan Radio Hidayah? Begini, begini, begini, begini, begini. Ikhwan itu diam aja. Enggak melawan. Namun Radio Hidayah kan radio dakwah kan. Setelah selesai orang itu dilihatnya kawan ini enggak ada reaksi, baru dituding pribadinya. Ketika pribadi dituding, langsung dia emosi. Ada apa dengan saya? Kenapa saya ikut-ikut sertakan dalam masalah ini? Kemudian setelah kejadian dia, beliau menghadap saya dan kemudian mengatakan dan menceritakan. Lalu anak katakan kepadanya, antum pengikut sunnah atau tidak? Iya katanya. Kalau ngikut sunnah, harusnya antum emosinya di awal. Di saat radio sunnah dihujat. Namun antum ketika radio kita dihujat, antum diam saja. Namun ketika pribadi antum dihujat, antum marah-marah. Ini terbalik ini anak bilang. Harusnya di kedua antum enggak marah. Pribadi antum yang dihujat. Tapi kalau dakwah yang dihujat, antum harus bela. Harus antum, walaupun dengan emosi, silakan. Yang dibela dakwahnya. Antum katanya ikut sunnah, tapi ternyata gak bisa mengamalkan sunnah. Subhanallah. Gak tahu anak, apakah diamalkan lagi atau tidak oleh saudara kita. Jika ada perbedaan pendapat antara Ustadz A dan Ustadz B tentang sebuah hadis, apakah sahih atau tidak, mana yang harus diikuti? Pertama, kalau kita mampu untuk mentelaahnya, maka kita telaah. Tapi kalau kita tidak mampu, pilih antara dua ustadz itu mana menurut kita yang paling ahli dalam ilmu hadis. Ambil pendapatnya. Itu cara untuk kita yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, dia bertanya kepada orang yang paling dianggap mengerti dan taklid kepada pendapatnya. Bisa difahami? Ya, itulah tugas kita. Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti agama kalau kalian tidak tahu. Maksud ditanya apa? Tanyakan kepada yang mengerti, setelah dia katakan begini caranya, kerjakan. Itu yang kita katakan tadi. Tanyakan kepada yang berilmu, lalu taklid dengan keputusannya. Dan itulah posisi orang awam. Dan awam bervariasi. Boleh jadi kita sama-sama awam, tapi di tingkat awam yang berbeda-beda. Nah, kita lanjutkan setelah kita mendengarkan azan Isya. Sallallahu alaihi wasallam wa anam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Nah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membedakan pemahaman sifat wajib, sifat 20 dengan pemahaman tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Sifat 20 karangan manusia tentang sifat-sifat Allah. Dan ana secara pribadi tidak hafal karena tidak pernah mempelajarinya dari kecil. Tapi ingat sebagian daripadanya, mereka mengatakan Allahul wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadisi dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat Allah, namun yang membuatnya manusia. Allah itu harus wujud, harus ada. Qidam bermula dari awal. Tak sebelumnya ada terus, tak pernah tidak ada. Itu qidam. Baqa selama-lamanya ada. Mukhalafatu lil hawadisi, dan harus berbeda dengan seluruh yang makhluk. Hawadith maknanya adalah makhluk. Kemudian hayyun, qayyum, mutakallima dan seterusnya. Ana tidak pernah tahu ya, dan hafal yang 20 itu yang mana saja. Tapi intinya adalah ini sifat Allah, namun yang membuatnya adalah manusia. Wujud sifat Allah pasti ada. Qidam sifat Allah, namun itu sudah ada pada nama Allah Al-Awwal. Baqa sifat Allah, namun sudah ada pada nama Allah Al-Akhir. Huwal Awwal wal Akhir. Mukhalafatul Hawadith sifat Allah, namun sudah ada pada firman Allah laisa kamitslihi syai. Kenapa harus dikarang-karang sesuatu yang bukan ada di dalam Al-Qur'an? Mutakallima berbicara sifat Allah. Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa. Maka tak perlu harus kita yang membuat sifat untuk Allah. Pelajari Al-Qur'an. Pelajari hadis. Ternyata kita temukan Allah, Nabi mengatakan Allah punya 99 nama. Dan setiap nama mengandung sifat. Berarti sifat Allah dari nama saja sudah ada 99. Lebih daripada 20. Why kita membatasi sifat Allah hanya 20? Kenapa? Dan sebagian ulama, bukan sebagian ulama saja, ilmu menuntut kita untuk mengatakan Allah punya sifat yang di luar nama-namanya. Seperti laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu yang sama dengan Allah, itu sifat. Allah berbeda dengan seluruh makhluk, itu sifat. Namun tak ada nama Allah laisa kamitslihi syai'. Sifat Allah mustawin ala arsy, berada di atas arsy. Sifat Allah istiwa di atas arsy. Namun tak ada nama Allah mustawin ala arsy. Tak ada. Nama Allah di antara sifat Allah wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa. Berarti Allah berbicara, namun tak ada nama Allah mutakallima. Tak ada. Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran namanya mutakallim, tidak ada. Allah memanggil, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Kami memanggil Musa, berarti ada seruan, panggilan. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Kami memanggil Ibrahim dengan mengatakan wahai Ibrahim, engkau telah mempraktekkan dan mengamalkan perintah yang datang dari mimpi, dalam mimpimu. Oleh karena itu memanggil, dan tak ada nama Allah munadin. Nama Allah di mana kita dapat? Dari Al-Quran. Allah menyebut namanya Sami', Alim, Basir, Hakim, Ghafur, Rahim, Rahman. Itu nama Allah di dalam Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Hebat sekali manusia menyebut-nyebut sifat Allah. Biarkan Allah yang berbicara tentang dirinya lalu kita imani. Nah, Ustaz mohon nasihat bagi kami para pengantin baru. Kasihan yang belum punya istri. Antum ada-ada aja. Nantilah kalau mau nasihat datang berdua, nanti nasihati. InsyaAllah. Ana punya istri dua, Ustaz. Pertama, yang pertama selalu mengatakan tidak mau dipoligami. Ana tetap bilang tidak ada, tidak ada. Kadang-kadang ana emosi pada istri pertama. Apa yang ana lakukan? Yang antum lakukan kesalahan, yaitu emosi. Jangan emosi. Jangan apa? Jangan emosi. keadaan hujan yang bagaimana yang disyariatkan kita untuk sholat di rumah, keadaan hujan yang akan membuat kita tak nyaman untuk sholat kalau tetap menempuh hujan. Misalnya hujan deras itu pasti ya, hujan tak terlalu deras tapi kita tidak punya alat yang menaungi kita dari hujan, yang kalau kita tempuh hujan yang tidak terlalu deras gitu, sampai di masjid juga bakalan basah karena jarak kita dengan masjid agak jauh rumahnya. Intinya kalau datang hal yang disebut berat karena hujan, ketika itulah beratnya itu mengundang keringanan. Berat mengundang ringan. Al-amru idza dhaqat ittasa'at. Sebuah perkara kalau sudah susah menjadi lapang. Oleh karena itu ada beratnya baru datang keringanannya. Disebutlah rukhsah. Rukhsah keringanan. Keringan itu manakala ada berat. Betul? Nah, itu dia. Mana yang lebih utama Ustaz? Sholat tarawih berjamaah atau sendiri? Yang lebih utama berjamaah. Karena Nabi mencintai berjamaah. Namun hanya takut diwajibkan kalau dilanjutkan berjamaah ketika beliau hidup. Beliau ingin berjamaah. Namun takut diwajibkan. Akhsha an tufradu alaikum. Saya takut nanti kalau berjamaah terus kita, udah 4 malam nih berjamaah terus nih. Namun kalau saya lanjutkan, saya takut an tufradu alaikum. Saya takut diwajibkan kepada kalian. Itu yang membuat Nabi akhirnya mengurung diri dan tidak berjamaah bersama para sahabat. Awalnya Nabi datang begitu saja. Salat di masjid. Para sahabat ikut berjamaah. Besok paginya mereka cerita, kami kemarin sholat bersama Nabi. Malam berikutnya lebih ramai yang datang. Malam berikutnya lebih ramai yang datang. Malam keempat full masjid. Masjid Nabawi yang dibangun Nabi lebih kurang 2,5 masjid kita ini lebih kurang luasnya. Itu full. Setelah full masjid besoknya Nabi enggak datang lagi. Ditunggu-tunggu oleh para sahabat, enggak datangnya. Kata Nabi SAW, saya takut diwajibkan. Nenek Ana meninggal dunia. Nenek Ana meninggalkan seorang suami, 1 putra dan 6 putri. Sewaktu hidup beliau pernah mengumpulkan anak-anaknya untuk membuat perjanjian bahwa harta nenek dibagi secara rata dan semua anak yang menyetujui. Akan tapi setelah nenek meninggal, harta tersebut belum diserahkan. Bagaimana status harta tersebut? Apakah menjadi harta waris atau tetap status hibah? Jika warisan, bagaimana pembagiannya Ustaz? Harta orang meninggal semuanya disebut harta warisan. Semua harta orang yang meninggal disebut harta warisan. Dan kalau nenek membagi rata ketika mereka hidup, orang tua anak-anaknya hidup termasuk orang tua kita, syaratnya harus dilepas dari kepemilikan nenek ketika itu juga, ketika beliau hidup. Itu boleh. Boleh seorang ibu menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, dibagi rata, itu boleh, gak ada masalah. Tapi syaratnya itu, jangan ada NB catatan di bawah, notebook, diambil kalau saya meninggal dunia. Itu gak boleh. Karena kalau dia sudah meninggal dunia, pembagian harta waris langsung di tangan Allah. Allah yang nangani pembagian harta warisnya, bukan lagi kita. Kalau dia meninggal. Oleh karena itu tak boleh menyaingi hukum Allah. Kalau kita katakan sudah saya meninggal harus begini, begini, begini, berarti kita memakai hukum kita dan menolak hukum Allah. Gak boleh. Namun kalau kita ingin bagi ketika kita hidup, boleh. Ruko 1 milik anak nomor 1, ruko 2 milik anak nomor 2, ruko 3 milik anak nomor 3. Ambil sekarang juga. Untuk kalian. Lepas dari kepemilikan sang punya yang pertama yaitu orang tua. Boleh, silakan. Walaupun secara tulisan masih atas nama orang tuanya, namun kepemilikan sudah kepemilikan anak-anaknya. Apa tandanya? Ketika orang ruko itu disewa, sewanya kepada anak lagi, bukan kepada orang tua. Namun ada juga ruko 1 untuk si A, ruko 2 untuk si B, nanti ambil setelah mama meninggal. Itu gak boleh. Gak boleh. Dan setiap terima sewa, ke mamanya juga pergi uangnya. Gak boleh. Berarti belum ada pemindahan hak. Harus dipindahkan hakkan. Dipindah hakkan. Jadi hak anak bukan lagi hak orang tua, itu boleh. Kalau itu terjadi, syaratnya adalah orang tua harus adil dalam membagi. dan adil tidak mesti harus sama rata. Nah, maka dibagi harta ini, suami diberi seperempat dari harta yang ada, kemudian harta yang tersisa dari yang tadi, seperempat tadi itu dibagi 8. Laki-laki mendapat 2/8, kemudian wanita mendapatkan 1/8. Bagaimana cara menasihati teman ana yang mengikuti ajaran sekumpul? Ana yang ajaran sekumpul itu ana enggak tahu apa. Ajaran sekumpul itu apa ana enggak tahu. Oleh karena itu tanyakan kepada ustaz yang tahu apa makna ajaran sekumpul. Atau antum terangkan apa ajaran sekumpul itu. Ana enggak tahu sama sekali. Lagi marak di dunia maya ya. Ana enggak lihat dunia maya, itu jadi masalah. Jadi masalah ana enggak nonton TV, ana enggak nonton YouTube. Kecuali YouTube para ulama saja. Kemudian ana tidak akses dunia informasi. Oleh karena itu, ana enggak takut corona. Karena enggak ditakut-takuti oleh berita. Enggak takut ana corona, Pak. Karena ana enggak ditakut-takuti berita. Yang ditakut-takuti berita takut. Sehingga ketika ana batuk dia lari. Wallah. Di atas pesawat dalam antrian mau keluar pintu pesawat, ana lagi batuk. Pulang pengajian dari Bangka batuk. Bapak itu pakai masker, wow, baru gegas dia. Ini orang karantina mana yang lepas mungkin perasaannya. Iya. Kenapa takut? Kenapa takut? Ditakut-takuti. Ditakut-takuti kita. Informasi yang untuk terima corona sudah sampai enggak? Sudah sampai di mana? Baru Jakarta. Oh, butuh mobil Handoyo dia untuk berangkat ke Pekanbaru. Jangan takut ya, akhi. Jangan takut. Kalau antum Allah takdirkan kena, pasti kena. Gak ada cerita anda. Kenapa orang dulu agak nyaman? Padahal wabah juga mewabah. Wabah penyakit juga mewabah di tengah-tengah mereka. Bukan tidak ada di zaman mereka. Di zaman para sahabat wabah merajalela itu ada. Namun yang membuat mereka nyaman, informasi gak sampai kepada mereka. Ini baru sampai di Cina saja, kita udah sibuk di sini. Itu dia. Jadi ana enggak takut karena ana tidak korban berita yang menakut-nakuti. Kenapa? Enggak dengar. Ana enggak dengar. Enggak mau mendengarkan. Karena dunia ini sekarang manusia dipola dengan berita. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, akui tidak akui, manusia Indonesia tercinta terutama itu dibentuk dengan pola berita. Terserah orang yang punya berita. Mana yang mau mereka besar-besarkan, mana yang mau mereka hilang-hilangkan. Dan biasanya orang-orang itu bukan orang-orang amanah. Semuanya serba kepentingan. Maka kalau teman beritanya kecil dibesar-besarkan kalau ada kepentingan. Kalau beritanya besar dikerdil-kerdilkan karena ada kepentingan. Atau pernah enggak dulu melihat orang setiap mau naik BBM demo? Pernah? Sekarang ada naik BBM orang demo? Enggak ada, karena di berita enggak ada. Naik ya naik aja. Tiba-tiba udah berubah aja harga meterannya tuh. Naik 200, naik 300. Berubah aja. Taunya kita mana naik itu berubah tuh. Per liternya berapa? Kenapa gak ada yang demo? Gak dipanas-panasi. Coba dulu. Waduh. Tukang ojek diwawancarai. Supir angkot diwawancarai. Supir truk diwawancarai. Heboh. Dipanas-panasi, digoreng, Mbak. Berita itu. Udah demo mahasiswa. BEM turun tangan. Presiden-presiden yang datang dari kampus turun tangan. Menghadapi presiden yang ada di Jakarta. Kenapa? Dipanas-panasi. Begitu memang. Karena ada kepentingan waktu itu. Sekarang kenapa diam? Mau naik, mau turun, bolak-balik naik, Pak. Sampai 3-4 kali naik kita gak tahu, karena gak dihebohkan. Dan biasanya gak seperti itu. Biasanya baru rencana mau menaikkan BBM udah heboh. Harga melambung tinggi, BBM jadi naik, harga bertahan di situ. Setelah tinggi itu, akhirnya yang terakhirnya kita juga. Wallahu'alam. Maka jangan suka ngumpul agar tidak tahu akidah sekumpul. Ana mau membeli motor lewat koperasi, dan koperasi membeli secara cash pada pihak dealer. Kemudian Ana buat akad dengan koperasi secara kredit. Apakah diperbolehkan seperti ini dalam syariat, Ustaz? Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, harga tidak berubah. Harga mati. Misalnya harga sepeda motor 25 juta, tak berubah sampai kapan pun. Mau antum telat bayar, enggak telat bayar, segitu harganya. Kedua, jangan ada kalau terlambat bayar harus bayar denda juga. Karena kalau harus bayar denda juga, itu artinya menambah angka harga mobil atau harga motor. Akhirnya harga berubah juga jadinya. Itu yang tidak boleh. Wallahu'alam. Jika seorang janda menikah lagi dengan cara nikah siri, kedua orang tuanya tidak diberitahu, yang jadi walinya adalah wali hakim, sahkah pernikahannya? Tidak sah. Pendapat yang paling kuat, tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwali. Tak boleh ada pernikahan seorang wanita kecuali dengan wali. Mau janda, mau tidak janda. Walaupun ada pendapat fikih yang mengatakan boleh wanita janda menikah, bukan dinikahkan oleh walinya, namun menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun itu pendapat yang sangat lemah. Hadis tegas, jelas, la nikaha illa biwali. Dan wali hakim hanya ketika wali seorang wanita tak ada lagi. Baik gadis atau janda, tak ada lagi walinya. Semua habis diterpa oleh corona. Akhirnya tinggal seorang diri dan mau menikah. Tak ada lagi. Ya sudah. Wali hakim. Karena Nabi SAW mengatakan, fassultanu waliyu man la waliya laha. Sultan, penguasa, alias wali hakim, adalah wali untuk yang tidak ada wali. Yang membutuhkan wali laki-laki apa perempuan? Perempuan, berarti sultan, wali untuk wanita yang tidak ada wali. Maka syaratnya harus tidak ada wali. Semua yang terkikis oleh tsunami, dibawa oleh tsunami Aceh, habis semua keluarga laki-lakinya. Tinggal wanitanya saja. Dia mau menikah, ayah tak ada, saudara tak ada, om tak ada, anak tak punya. Karena habis. Hanya dia yang selamat, wanita satu-satunya di keluarganya. Maka wanita seperti ini bukan tidak bisa menikah, bisa. Tapi yang menikahkannya adalah wali sultan atau wali hakim dalam bahasa kita. Apa hukumnya penceramah wanita yang disaksikan oleh wanita dan laki-laki juga? Boleh dengan syarat dia menutup aurat dan suaranya gak keluar. Suaranya gak boleh keluar. Nah itu boleh. Kenapa? Karena wanita boleh berceramah di depan sesama wanita. Namun kalau sudah laki-laki yang menyimak, itu tak benar lagi. Wanita yang paling alim di permukaan bumi bernama Aisyah. Ada 7 penghafal hadis Nabi terbanyak, 6-nya laki-laki, seorang saja perempuan bernama Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Itu adalah minal muftirin, dari orang-orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Dan Aisyah berarti wanita yang paling alim di permukaan bumi dari agama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau yang paling alim pun tak ada membuat ceramah yang laki-lakinya hadir. Tak ada. Itu artinya bukan posisi untuk ceramah itu yang disaksikan oleh laki-laki dan wanita. Nah, wanita dan laki-laki untuk wanita. Adapun wanita sama wanita tafadhol. Silakan. Namun na'udzubillah min dzalik, mulai beberapa tahun terakhir penceramah Ramadan Pekanbaru mulai dikirim yang perempuan-perempuan. Itu baru, Pak. Entah baru 5 tahun terakhir atau sekian tahun terakhir. Dulunya enggak ada. Walaupun penceramahnya nampak oleh kita kurang berilmu, tapi tak ada yang perempuan yang dikirim. Sekarang sudah mulai dikirim penceramah-penceramah perempuan. Sementara kita protes dengan Arab Saudi mengatakan di imigrasi perempuan sudah mulai di Arab Saudi. Baru imigrasi, Pak. Baru sampai di situ wanita-wanita Saudi. Belum kita. Kita dari imigrasi, kita dari dulu. Dari zaman anak tahu imigrasi, banyak perempuan di imigrasi. Enggak berjilbab lagi. Di sana bercadar wanita imigrasinya. Nah, memang dulu gak pernah ada, baru-baru terakhir ini, baru 3-4 tahun terakhir ini, seiring dengan penceramah-penceramah wanita Indonesia masuk ke dalam masjid berceramah Ramadan. Jumlah penceramah Pekanbaru dikalahkan dengan jumlah masjid dan musola Pekanbaru. Sehingga antum kapanpun mendaftar masuk menjadi da'i diterima itu. Begitulah bahayanya. Sehingga akhirnya siapa yang pandai berbicara, bisa membaca, baca ayat atau hadis yang dituliskan, sudah bisa jadi penceramah di Pekanbaru. Dan ketika dia baca, kita yang di belakang, yang di bawahnya mendengar, tahu dia tidak mahir membaca. Tahu dia tidak lemah dalam membaca Al-Quran dan hadis. Apalagi hadis. Pertanda bahwa dia bukan orang yang pantas untuk menceramahi kaum muslimin. Apalagi dia perempuan, gak boleh. Aisyah saja yang ahli ilmu, Ummu Salamah yang ahli ilmu, ya, itu tidak ada yang berceramah di depan kaum laki-laki. Kalau ataupun ada yang ingin bertanya, bertanya langsung pergi ke rumah dan bertanya di balik hijab. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.